don't already know your pain will save me. Sharla, apa kabar? Hai. Sini, Sharla. Nah, kita tanya komentar para coach dulu ya. Aduh, kalau aku sih ngeliat kamu ketat, keren banget. Coba kalau coach baby gimana, coach? Sharla ya, emang lu aransemen lagi ya? Iya. Kayaknya gak sesusah ini ya, pasti aransemen aslinya. Tuh, omnya saya ngangguk-ngangguk. Iya, gak mau make sure aja dulu ke coachnya. Emang ini aransemen coachnya pas ini. Karena memang ya kalau aku gitu ya di posisi kamu gitu ya Coach Baby untuk dapat arrangement ini pasti aku akan butuh waktu yang cukup gitu loh untuk bisa gila-gilaan menikmati arrangement ini gitu loh. Tapi untuk ada di panggung ini dengan arrangement segila ini kamu berani banget kamu. Ya bagus. kita jadi. Maksudnya part per partnya tuh kamu apal gitu loh. Terus tadi di belakangnya ada udah ada yang lain lagi tuh. Gitu kan, di belakangnya udah ada yang lain lagi gitu loh. Maksudnya ini bukan pekerjaan yang gampang gitu loh untuk seorang penyanyi gitu loh menurut aku. Dan kamu bisa menyelesaikan ini di babak ini, saya pikir patut diacungi jempol juga lah. Terima kasih Coach Baby. Tapi kalau menurut kamu tadi emang kamu banyak mikir atau gimana sebetulnya kalau dari kamunya sendiri? Kalau dari aku yang agak susah yang belakang sendiri itu. Yang belakang sendiri? Oh yeah. Yang paling belakang ya tadi ya? Yeah. Iya. Contohin kali. Coba gimana Nes? Jangan-jangan dia pernah nyoba nih Aran Semelik kayaknya nih. Maju. Tanggung jawab. Kata dua coach yang lain tanggung jadi, jawab. Jadi sebenarnya rencananya. Rencananya. Tapi kamu tadi udah keren banget sayang ya. Kamu udah keren banget. Aduh aku bangga banget. Kasihan ngasih PR-nya banyak. Dari yang drum dulu kali ya. Habis itu langsung ke situ aja. Ini coach gimana coach? Yang baju hijau anaknya siapa tuh? Silakan tekan tombolnya mau milih. Oke, udah berputar. Sebenarnya gitu. Tapi memang coach yang ini emang saya tuh punya ekspektasi gede banget sama dia. Gitu, makanya kenapa... Makanya kenapa coachnya kasih PR sebenarnya paling banyak ke dia gitu. Karena memang aransemennya kita baru bikin bareng-bareng juga sama Mas Oni. Dan kita ngejam bareng aja sama Mas Oni dan band. Jadi semuanya dari ya kegilaan pada saat lagi di gitu. Studio. Yang hebatnya dari dia adalah sempat nanya, gimana menurut kamu ini kesulitan gak? Keberatan gak? Dia bilang, enggak coach, bisa coach. Itu. Yakin. Jadi dia mau gitu dan dia berani belajar padahal kan itu kan sebenarnya susah kan. Dan dia bisa gitu loh. Luar itu asik. Keren sih Nes. Keren. Ya, cuman aplikasinya di sini. Aduh luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Kocak Nes ada lagi yang ingin ditambahkan. Itu aja. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sharla. Thank you Sharla. Download aplikasi mobile The Voice Kids Indonesia.